ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി വസ്സഹ്ബിഹി വമൻ വാലാ വബഅദ്. സദറസ്ദരിക്കു, izinkan saya Adi Hidayat menyapa Anda hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 Syawal tahun 1442 Hijrah, bersamaan dengan 22 Mei tahun 2021 Masehi. Semoga kita senantiasa dijaga, disehatkan, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin hari ini saya ingin mengupdate kondisi perjuangan kita untuk saling menebar kebaikan, khususnya terkait dengan kondisi di Palestina yang alhamdulillah hasil dari doa kita, kemudian juga perjuangan kita bersama mensupport agar amanat undang-undang dasar kita, ya, sebagai bangsa Indonesia khususnya yang menginginkan kemerdekaan bagi seluruh lapisan umat manusia di dunia ini, pun demikian demi melaksanakan ketertiban dunia, asas dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, alhamdulillah dapat terwujud dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada kesepakatan gencatan senjata yang telah kita ketahui bersama kemarin di hari Jumat. Nah, untuk itu kita ingin mencoba menyampaikan informasi di kesempatan hari ini bahwa pertama, syukur pada Allah terus kita tingkatkan supaya kondisi ini tidak hanya di hari Jumat kemarin atau Sabtu saat ini, tapi juga dijaga sampai keberlangsungan ke depan, sampai bangsa Palestina mendapatkan kemerdekaan dan juga hidup damai, tentram dalam kondisi dunia secara umumnya insyaAllah. Kemudian terkait dengan donasi yang telah kita coba kumpulkan selama 6 hari kebelakang ini, saya ingin sampaikan bahwa dengan kondisi yang telah kita dapati, maka kita tutup, sekali lagi kita tutup untuk donasi dimaksudkan, dan kami akan menyusun skema untuk penyaluran donasi sehingga sampai kepada objek yang tepat, sesuai, dan tentunya memenuhi harapan kita semua. Untuk itu, insya Allah setelah kami tutup per hari ini, teman-teman sekalian, kita akan berkoordinasi ya dengan pihak-pihak terkait dan akan dimulai secara internal dari Indonesia, karena saya tidak ingin terkesankan bahwa donasi ini loh Adi Hidayat ini Adi Hidayat, tidak, bukan itu yang kita inginkan. Kita menginginkan bahwa bangsa Palestina mengerti ini dari masyarakat Indonesia, ya, ini dari bangsa Indonesia. Karena itu izinkan kami nanti akan berkoordinasi pertama tentunya dengan pihak Kementerian Luar Negeri, ya, supaya kesan kebangsaan, kesan dari masyarakat juga kemudian dapat terasa, kan. Kemudian nanti insya Allah dengan MUI, ya, ayahanda kita di Majelis Ulama Indonesia, kita akan koordinasi, ya, juga dengan mungkin beberapa ormas Islam yang terkait dengan program dimaksud, sehingga bisa tersalurkan dengan efektif, ya, tepat guna, dan menjaga kepercayaan publik. Ya, kami juga sampaikan dan sering saya katakan bahwa insya Allah kita, yayasan bukan sembarangan, kita diaudit dari sejak lama, ya. Kita bekerja sama dengan kantor audit independen, ya, KAP, ya, KAP, kantor akuntan publik, ya, secara independen. Ini ada Muhammad Yuditama Al-Kautsar, jadi kita bekerja sama ini sudah lama. Jadi semua pergerakan keuangan kita itu diaudit, kemudian kita laporkan, sehingga kita menjaga tertib administrasi. Ya, jadi dari segi pemerintahan juga kita mengikuti tertib administrasinya. Kemudian kita harus laporkan kepada teman-teman juga, ke publik, ya, nanti berapa yang kita dapatkan, kemudian berapa yang kita akan salurkan kemana saja dan turunan-turunannya, supaya terjaga amanah ini dengan baik, tepat guna, dan bermanfaat seperti yang kita harapkan keseluruhannya. Jadi insya Allah secara legal kami juga akan pastikan semua terjalankan dengan baik, audit berlangsung dengan benar. Kemudian yang kedua, kita sampaikan kepada publik, dan dalam penyampaian ini yang paling penting, saya tidak ingin mengesankan ini Adi Hidayat, bukan. Ya, saya hanya menyampaikan satu amanah, penyambung lidah rakyat, untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Palestina, bahwa ini loh, kita bangsa Indonesia, kita masyarakat Indonesia, bersama Anda menjaga amanat konstitusi kami untuk melahirkan satu kemerdekaan, kenyamanan, kebebasan, dan ketentraman dalam kehidupan. Untuk itu sekali lagi mohon izin nanti hari Senin kita update, karena kita akan cross check dulu, recap dulu, pisahkan dulu, ya, dengan yang terkait dengan yayasan, dengan yang lainnya, sehingga utuh nanti tersalurkan dengan baik. Terima kasih sekali lagi atas kepercayaan yang disampaikan kepada kami, dan saya yakin bukan hanya kami di Quantum Akhyar Institute melalui Mira untuk berkontribusi dalam rangka menghadirkan donasi. Ada yang lain-lain juga yang banyak sudah disiapkan. Saya sangat yakin sekali. Dan bukan hanya Indonesia, ada negara-negara lain pula, bahkan di Eropa, di Amerika, yang sama-sama mengumpulkan donasi juga. Karena itu kita akan fokus pada satu titik, ya, yang barangkali melengkapi titik-titik lain. Jadi kalau yang lain teman-teman ada di logistik, mungkin ada konstruksi bangunan dan sebagainya, kami akan fokus kepada pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam konteks pendidikan. Ya, misalnya untuk memperbaiki sekolah, kurikulum, support di sisi lainnya. Sehingga saya sering katakan, kalau bangunan itu hancur bisa dibangun, tapi kalau mental hancur, pendidikan hancur, itu yang tidak mudah untuk disupportkan. Tapi tetap kita harus meminta nasihat juga, ya, berkoordinasi dengan pihak-pihak yang tadi saya sampaikan sehingga lebih tepat guna. Demikian saya kira informasinya. Dengan demikian, secara resmi saya sampaikan donasi ditutup untuk per hari ini supaya kita bisa rack up. Kemudian setelah itu, Mira akan kembali normal, ya, untuk meneruskan kegiatan di bawah Quantum Akhyar Institute dengan koordinasinya, dan kita akan kembalikan kepada jalur untuk penyiapan pesantren kadar ulama. Jadi sebetulnya rekening ini kita buka untuk penyiapan pesantren kadar ulama, tapi berkahnya Alhamdulillah pertama kali dibuka, kita jadikan untuk kontribusi kepada bangsa Palestina. Adi Hidayat, semoga Allah berkahi kita semua, doa yang tulus, dan semangat menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.